السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita akan mulai membaca kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yakni kitab yang merupakan syarah penjelasan dari kitab yang ringkas tentang aqidah, aqidah kaum muslimin, aqidah Islam, yaitu oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dan kemudian disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan keduanya dalam keadaan masyhur bi madhhabihi al-Hanafiyah. Terkenal madhabnya adalah madhab Hanafi. Dan ini menunjukkan bahwa apapun madhabnya, apakah madhab Syafi'i ataupun madhab Hambali ataupun madhab Hanafi atau Maliki, kalau berbicara masalah akidah mereka sepakat. Kita sudah membaca selesai alhamdulillah kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Tentunya beliau penulisnya dan pesyarahnya terkenal madhabnya madhab Hambali. Dan juga kita sudah membahas tuntas alhamdulillah aqidatul salaf wa ashabul hadith oleh Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i, yang beliau masyhur tokoh ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Dan sekarang yang akan kita baca adalah tulisan Abu Ja'far Tahawi dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, yang kedua-duanya dari madhab Hanafi. Qanibin a'azakumullah, sehingga kita tambah yakin, tambah mantap bahwa masalah akidah ini enggak ada perbedaan, enggak ada istilah madhab-madhaban. Bahwa kalian wahai kaum muslimin, kita semua wahai kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dalam masalah akidah mereka tidak berbeda. Dalam masalah usul, prinsip-prinsip keyakinan tidak berbeda. Ikhwan fillah na'azakumullah, kadang berbeda masalah istilah, tapi maksudnya sama. Masalah istilahnya saja kadang berbeda, dan itu pun sangat sedikit. Tetapi, ikhwan fillah na'azakumullah, itu pun ternyata maksudnya sama. Demikian pula, kalau kita pelajari nanti akidah dari mazhab Malikiyah, juga akan sama. Tidak akan berbeda. Beberapa madhab-madhab fiqhiyah dalam beberapa hukum-hukum fiqh, tetapi masalah aqidah mereka dalam keadaan sama keyakinannya. Ikhwah li'allat, mereka saudara sebapak, dalam artian seluruh para ulama dari madhab-madhab manapun dalam masalah aqidah mereka sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam masalah fiqh juga usulnya sama, prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya sama. Perbedaan-perbedaan hanya terjadi pada masalah ijtihadiyah, pada masalah yang sifatnya ijtihad mereka. Ketika mereka berijtihad, maka masing-masing memiliki ijtihad, dan mereka masing-masing memiliki kesimpulan yang kadang berbeda. Adapun usul, kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, seluruh para ulama dari mazhab manapun akan mengajarkan qulu sami'na wa ata'na. Akan mengajarkan, ucapkan wahai kaum muslimin, kami dengar dan kami taat. Kalau datang hadis, katakan kami dengar dan kami taat. Kalau datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sangat jelas, sharih, maka ucapkan, kami dengar dan kami taat. Khana bin a'azakumullah, apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Maka kita akan baca insyaallah kitab ini, kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Tentunya matannya Aqidah Tahawiyah adalah oleh Abu Ja'far At-Tahawi yang namanya Ahmad bin Muhammad Ibni Salamah Ibni Salamah Al-Azdi. Dua kali Salamah Ibni Salamah. Al-Azdi Al-Hijri Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. At-Tahawi dan Misri tempatnya, nisbah kepada tempatnya, negerinya. Sedangkan Al-Hanafi nisbah kepada madhabnya. Dan tentunya yang dimaksud Hanafi atau Hambali atau Syafi'i atau Maliki pada para ulama, nisbah yang diikutkan pada nama-nama mereka, itu hanya mengenalkan bahwa mereka terdidik di awalnya dengan madhab-madhab tersebut. Tetapi ketika mereka sudah tabahhar, setelah mereka tabahhar, setelah mereka bertambah luas ilmunya, maka tidak ada satu ulama pun dari mereka yang ta'assub dengan madhabnya. Ikhwan bin a'azakumullah, artinya setelah mereka tahu sumbernya Quran wa sunnah, maka mereka mencari, beristihad, mencari dan mencocoki Quran dan mencocoki sunnah. Siapapun dari madhab manapun, kalau dia adalah seorang alim, ulama, ahlu sunnah, mereka tidak ta'assub dengan madhabnya. Dan selalu mengajarkan kepada kaum muslimin, ikutilah kitab wa sunnah. Tidak mengajarkan taklidlah dengan madhabku, tidak. Dan beliau rahimahullah diakhirkan pada sanah 39 wa 200, 239 Hijriah. Dan beliau alimun masyhur, dipuji oleh para ulama, seperti ucapan Abu Sa'id Ibn Yunus bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi kana thiqatan thabtan faqihan aqilan. Beliau adalah seorang thiqah terpercaya yang sabit, mantap ilmunya, faqih yani ahli di bidang fiqh, aqilan cerdas, walam yukhallaf mithluh, dan tidak ada setelah beliau orang yang seperti dia, enggak ada yang sehebat dia. Juga ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini juga menunjukkan sesuatu yang kita katakan tadi, bahwa tidak ada madhab-madhaban dengan ta'assub di antara mereka. Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang alim masyhur dari madhab Syafi'i, tapi memuji Abu Ja'far Tahawi. Kata Ibnu Katsir, beliau adalah sahibul musannafat al-mufidah. Abu Ja'far Tahawi adalah seorang penulis kitab-kitab yang masyhur, wal fawaid al-azizah wal gharizah ghazirah, yani memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, yang mulia dan sangat banyak. Huwa ahadut thiqatil asbab. Kata Ibnu Katsir, beliau adalah salah satu dari ulama yang thiqah, yang sabit. Wal hufadil jahabidah, dan juga penghafal-penghafal yang jenius, yang cerdas. Juga Imam Adz-Dzahabi, yang tentunya beliau ada masyhur dalam masalah rijal, dalam masalah tentang orang per orang ulama, beliau menulis tentang bagaimana keadaan mereka satu persatu. Maka kata Adz-Dzahabi bahwa beliau Ja'far Tahawi rahimahullah baraza fi ilmi al-hadith, menonjol dalam ilmu hadith. Wa fil fiqh, juga menonjol dalam ilmu fiqh. Dan kalau dilihat sejarah beliau, maka beliau dalam sejarah di jajaran para pensyarah hadith, atau di jajaran para syurah al-hadith. Sehingga buku beliau yang terkenal adalah buku-buku dalam syarah hadith, seperti syarah Mushkilil Athar, syarah Ma'anil Athar. Ini adalah kitab-kitab besar dari beliau, dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wa qala, dan berkata Adz-Dzahabi, man nadhara fi tawali fi hadzal imam ala mahallah al mahallihi min al ilm arafa alima mahallahu min al ilm. Kata Adz-Dzahabi, siapa yang melihat tulisan-tulisannya, siapa yang membaca karangan atau tulisan susunan beliau, maka dia akan tahu betapa tingginya ilmu beliau. alima mahallahu fil ilm, tahu di mana kedudukan beliau dalam masalah ilmu. Wasa'ah ma'arifihi, dan juga betapa luasnya pemahaman beliau. Tentunya di antara kitabnya yang kita sebutkan tadi, apakah Kamul Quran atau Syarah Ma'anil Athar atau Syarah Mushkilil Athar, ini semua adalah tulisan beliau, dan itu kitab-kitab besar yang berjilid-jilid. Khun ibn a'azakumullah, Hafidz Ibn Hajar yang juga alim Syafi'i, yani seorang alim dari mazhab Syafi'i, juga menyatakan tentang beliau, sannafa at-tasanif, orang ini menulis kitab-kitab yang banyak. Wa bara'a fil fiqh wal hadis, beliau menonjol dalam fiqh dan dalam hadis. Ternyata ahli fiqh, ahli hadis pun ketika berbicara akidah, mereka adalah orang-orang yang merupakan pakar-pakarnya. Walaupun ahlinya hadis, ahli fiqh, otomatis kalau akidah mesti dia pahami. Dan ketika dia berbicara hadis, muqni'. Apa muqni'? Memuaskan hujjah-hujjahnya. Yani ketika berbicara tentang akidah, kasayf, ucapannya seperti pedang yang meruntuhkan semua kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dan kesesatan-kesesatan. Tajam karena dalil-dalilnya yang sangat runcing. Tajam karena dalil-dalilnya sangat tegas, jelas, sahih. Sarihun sahih. Maknanya sangat gamblang, demikian pula kedudukan hadisnya sangat sahih. Qul bin la'azakumullah. Dan beliau meninggal rahimahullah dalam bulan Dzulqa'dah pada tahun 21 wa 300, pada tahun 321. Khon bin na'azakumullah. Kemudian kita beliau yang merupakan ringkasan akidah, karena beliau menulis matannya dan beliau menjelaskan dengan lisannya dan kemudian sampai kepada kita matannya. Alhamdulillah, ternyata disyarah oleh ulama setelahnya yang masih di madhabnya, termasuk murid-muridnya, yaitu Ali ibni Ali ibni Abdul Izz Al-Hanafi juga. Al-Hanafi nisbah ila madhabihi, dan beliau qadi di Dimashq, seorang hakim di Damaskus yang ditunjuk oleh penguasa sebagai hakim qadi di negerinya atau di negeri Damaskus tepatnya. Beliau dilahirkan pada tahun sanata 31 wa 700, jauh dari gurunya atau dari penulisnya, tahun 731, yang termasuk dari madhab beliau atau madhab Hanafi. Dikatakan oleh Al-Imad atau Ibn Al-Imad, ishtaghala qadiman wa mahara wa darrasa wa afta wa khataba, beliau dalam keadaan seorang yang sibuk dengan ilmu dari awalnya, dari dulunya, dari mulai terbentuknya membesar di atas ilmu dan terus menjadi mahir, menjadi ahlinya, mengajarkan ilmu dan berfatwa dengan ilmu di Husban, di daerah Husban beberapa saat. Pemawaliya qadha Dimashq, kemudian dia memegang qadhi atau qadha, urusan hukum di Damaskus. Sanatat tis' wa sab'in. Qala waliya qadha Nusr, kemudian setelah itu dia memegang juga qadha di Mesir. Ikhwan bin na'azakumullah. Dan beliau sebagaimana kita katakan kepada para ulama lainnya, beliau pun sama. Seorang alim walaupun dibentuk, dididik di madhab Hanafi, dia dan bapaknya dan kakek-kakeknya semuanya madhab Hanafi, tetapi beliau tidak ragu untuk belajar dari seluruh ulama, termasuk dari Ibnu Katsir rahimahullah, dan tidak ragu untuk mengambil ilmu dari Ibnu Katsir, juga dari Ibnu Qayyim. Pada Ibnu Katsir Syafi'i, Ibnu Qayyim Hambali. Ini menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang tidak ta'assub. Yang dikatakan Hanafi, dikatakan Syafi'i, dikatakan Maliki dan Hambali, itu hanya menunjukkan kalau mereka dididik pertama kalinya di atas madhab-madhab tersebut. Tapi ketika mereka sudah meluas ilmunya, ketika sudah menjadi alim, tidak ada yang mengajarkan ta'assub di antara mereka. Dan tidak ada yang terkungkung dalam satu madhab tertentu dan menyatakan haram untuk berpendapat dengan madhab lain atau belajar dengan madhab lain. Tidak. Maka ikhwan minin a'azakumullah, di antaranya termasuk keistimewaan beliau adalah tokoh ulama Hanafiyah, tokoh Ahnaf, tetapi dalam keadaan dia mengambil ilmu dari Ibnu Katsir, mengambil ilmu dari buku-bukunya, karangan-karangan atau tulisan-tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, berarti dari Syafi'i, dari Hambali, dan dari sekian para ulama. Ikhwanuddin a'azakumullah, sehingga menunjukkan bahwa kalimat Hanafi di belakang nama-nama mereka atau kalimat Hambali dan lain-lainnya itu hanya sekedar untuk menerangkan awal nash'ihi, awal pertama terbentuknya dan terdidiknya di mazhab tersebut. Adapun ketika mereka sudah tahu tentang ilmu din, sudah tahu tentang kewajiban dia terhadap Quran dan Sunnah, maka mereka mengajarkan tidak ta'assub, mengajarkan untuk tunduk pada qala Allah wa qala Rasul, dan tunduk kepada mana yang rajih dan mana yang akrab ila kitab wa sunnah. Khamilina a'azakumullah, alhamdulillah. Ini agar kita mantap membaca kitab ini. Karena beberapa ahnaf al-mutaakhirin, beberapa para tokoh-tokoh Hanafi di belakangan, itu berbeda dengan beliau-beliau ini. Berbeda dalam akidah. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwa boleh tawassul, boleh meminta pada kuburan, boleh meminta pada orang mati. Sama seperti Syafi'iyah yang belakangan. Adapun Imam Syafi'inya keras dalam masalah itu. Adapun tokoh-tokoh para ulama setelahnya keras dalam masalah itu. Tetapi ketika orang-orang belakangan Syafi'iyahnya, Ahnafnya, atau mereka-mereka yang mengaku-ngaku Syafi'i, atau mengaku-ngaku Ahnaf yang kebanyakan di Pakistan, India, dan sekitarnya, Bangladesh, ini kebanyakan Ahnaf. Mereka sangat keras dalam menentang Tauhid. Bayangkan. Sangat keras dalam menentang Tauhid. Maka kita lihat sekarang. Kalau kalian memang betul pengikut Ahnaf atau pengikut para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dengarkanlah apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Dengarkanlah apa yang dibahas di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, yang matanya ditulis oleh Abu Ja'far Al-Tahawi Al-Hanafi, yang syarahnya disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Khul ibn a'azakumullah, dimulai oleh Ibn Abdul Izz dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتب اليوم ممولي dengan basmalah. Karena memang demikianlah dianjurkan untuk memulai setiap perkara yang baik dengan bismillah. Wa bihi nasta'in, dan kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan muqaddimah pujian kepada Allah sebagaimana dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW memulai ucapannya, pembicaraannya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengikutinya sebagai sunnah nabinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Kemudian amma ba'd, adapun selain daripada itu, fa innahu lamma kana ilmu usulid din asyrafal ulum id syarafal ulum wa syarafal ilm bi syarafil ma'lum wa huwa al fiqh al akbar bin nisbati ila fiqh al furu'. Qadab liyaw amma ba'd, bahwasanya yang namanya ilmu usulid din, ilmu tentang prinsip-prinsip agama, merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling tingginya. Asyraful ulum. Id syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Karena keutamaan sebuah ilmu tergantung pada apa yang dibahasnya. Keutamaan sebuah ilmu tergantung pada apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Kalau yang dibahas sesuatu yang mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Kalau yang dibahasnya sesuatu yang sangat tinggi, maka ilmu itu sangat tinggi. Maka dikatakan id syarafal ilm bi syarafil ma'lum, bahwasanya sesuatu ketinggian kemuliaan dalam ilmu tergantung pada apa yang dipelajarinya. Maka tentunya kalau ilmu tentang akidah, ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, tentunya ilmunya menjadi asyraf al-ulum. Ilmunya menjadi ilmu yang paling tinggi, karena yang dipelajarinya adalah sesuatu yang maha tinggi, dipelajari tentang keesaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, kewajiban-kewajiban kita terhadapnya. Maka tentunya ilmu ini adalah asyrafal ulum. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana dikatakan tadi dalam muqaddimah, bahwa kadang ada perbedaan istilah Tetapi yang dimaksud adalah sama. Seperti di sini, beliau menyatakan ilmu usuluddin. Disebut dengan kalimat usuluddin. Padahal yang namanya ilmu aqidah adalah paling tepat dikatakan sebagai aqidah. Kenapa? Karena dikatakan pembagian usul dengan furu' itu adalah pembagian yang sifatnya muhdats yang terjadi di belakang-belakang saja. Ikhwan fillah na'udzubillah, di zaman salaf tidak dikenal pembagian ini furu', ini usul, ini inti, ini cabang-cabang yang kecil, yang remeh. Ikhwan fillah na'udzubillah, perhatikan beliau mengatakan wa huwa al-fiqhul akbar, maka permasalahan akidah ini adalah fikih yang besar. Binisbati ila fiqhil furu', kalau dibandingkan dengan fiqhil furu', berarti dianggap masalah fiqh masalah furu'. Padahal fiqh itu di dalamnya masalah salat. Apakah salat furu'? Apakah yang namanya salat itu adalah perkara yang sifatnya fer'iyah atau sifatnya usul? Salat juga usul, puasa juga usul. Qul inna a'udzubikumullah, maka istilah beliau maksudnya ilmu akidah dengan ilmu fiqh itu saja. Cuma istilah beliau memakai istilah usuluddin dan ilmu furu', kata beliau fiqh aqidah. Itu sangat mulia jika dibandingkan dengan fiqh dalam masalah ahkam. Fiqh ahkam. Kalau istilahnya begini ini saya akan lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun apa yang dikandung dalam makna ini, bahwa aqidah itu adalah tinggi, kita katakan na'am. Karena itu adalah perkara yang pertama seseorang ketika masuk Islam, dia harus meyakini la ilaha illallah. Dan dikatakan dalam rukun-rukun Islam juga diawali dengan syahadah la ilaha illallah. Baru kemudian salat, baru kemudian puasa. Sehingga kalau dibandingkan tentunya la ilaha illallah diutamakan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman. Beliau menyatakan, sebagaimana fi sahihain diriwayatkan, kata Rasulullah, sesungguhnya innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, hendaklah jadikan awal pertama dakwahmu, ajaklah mereka kepada syahadah, kepada persaksian la ilaha illallah. Ajarkan tauhid. Kalau mereka sudah mempersaksikannya, sudah meyakininya, maka ajarkan mereka bahwa mereka memiliki kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa aqidah la ilaha illallah tentunya lebih penting daripada salat, tetapi salat itu usul sebagaimana aqidah dan semuanya rukun dari rukun-rukun Islam. Qul inna a'udzubikumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa pembagian usul dan furu' itu justru asalnya dari mereka para Mu'tazilah yang meremehkan ilmu masalah-masalah fiqih, diremehkan oleh mereka. Enggak penting katanya. Itu furu', itu cabang, yang penting itu keyakinan hati, titik. Ternyata ketika bicara keyakinan pun Mu'tazilah sesat. Bayangkan, sudah mengatakan bahwa yang penting akidah, tapi dengan istilah yang penting usul. Kalau ini adalah perkara-perkara furu', itu gampang, enggak penting. Sehingga mereka-mereka para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahlu sunnah yang membahas fiqih diremehkan oleh mereka. Mereka itu kajiannya hanya fiqih, furu', cabang-cabang yang kecil katanya. Akibat pembagian tadi, pembagian usul dengan furu'. Tetapi kita katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh di sini bukan meremehkan ilmu fiqih, tapi hanya menunjukkan bahwa akidah tentunya di atas ilmu ahkam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walihada sammal imam Abu Hanifah. Oleh karena itu dikatakan dan dinamakan oleh Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala wa qadarallahu lahu. Beliau menamakan akidah dengan fiqhul akbar. Maqalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuliddin al-fiqhul akbar. Apa yang ditulisnya oleh beliau dalam beberapa kertas-kertas beliau tentang prinsip-prinsip akidah, beliau namakan dengan fiqh akbar. Kenapa? Karena yang namanya akidah pun harus ada fiqihnya. Fiqih akidah. Yang namanya fiqih ada tentunya memahami itu secara lugatan. Sehingga fiqhul usul atau fiqh akidah maknanya adalah memahami makna-makna akidah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan besar, dikatakan inti, dikatakan syaraful ulum, lianna hajatal ibad ilaihi fauqa kulli hajatin, karena kebutuhan manusia padanya di atas seluruh kebutuhan lainnya. Para hamba, manusia seluruhnya butuh kepada akidah, butuh kepada usuluddin ini, menurut istilah beliau, itu lebih daripada kebutuhannya pada yang lain. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh keamanan, mereka butuh kesehatan, mereka butuh ini, butuh itu. Maka semuanya kalah dengan kebutuhan mereka kepada akidah, kepada tauhid. Wa daruratihim, awa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Dan juga kebutuhan mereka yang sangat kepentingannya lebih penting dari segala yang penting. Li'annahu la hayata lil qulub wa la na'im wa la tuma'nina illa bi an ta'rifa rabbaha. Khonibrin azakumullah, dikatakan oleh beliau, karena tidak ada kehidupan bagi hati, enggak ada kenikmatan dan ketentraman dalam hati kecuali dengan mengenali Rabbnya, dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, wa ma'budaha wa fatiraha, mengenali siapa yang diibadahinya dan mengenali penciptanya, wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, mengenalinya dengan nama-namanya, mengenalinya dengan sifat-sifatnya, mengenalinya dengan perbuatan-perbuatannya. Ini baru akan dirasakan na'im, kenikmatan, lazzat al-qalb, akan terasa dalam hati ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan. Wa yakunu ma'a dhalika kulli ahabba ilaiha mimma siwah. Dengan itu, maka semestinya seorang yang kenal Allah, dia mencintainya di atas seluruh cinta lainnya. Wa yakunu sa'yuha fi ma yuqribuha ilaihi, dan hendaklah usahanya adalah usaha pada apa-apa yang mendekatkan dia kepadanya. Karena paling dicintai, karena sangat dikenali dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan af'alnya, maka dia sangat cintanya dan upayanya, usahanya di dunia ini bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna ghairi, tidak kepada yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Qul inna a'udzubikumullah. Wa minal muhal an tastaqilla al'uqul bi ma'rifati dzalik. Kalau sudah dikatakan butuhnya manusia pada pengenalan kepada Allah, itu sangat butuhnya, mengalahkan segala kebutuhan lainnya. Tapi kita tanya sekarang, bisakah akal mencari sendiri tentang Allah? Bisakah akal ini mencari sendiri, mengenali sendiri tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan hak-haknya? Apa bisa? Kata beliau, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, minal muhal, termasuk mustahil. Tidak mungkin al-uqul tastaqil bi nafsiha. Tidak mungkin akal ini mencari sendiri tanpa dibantu dengan qala Allah wa qala Rasul. Tanpa dibantu dengan ayat dan hadis, enggak akan bisa. Enggak akan mampu untuk mengenali Allah. Tidak akan mampu mencapai ma'rifatullah secara rinci. Faqtadat rahmatal aziz ar-rahim. Maka Allah karena hikmahnya, karena kasih sayangnya, karena kemuliaan dan ketinggiannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, an yab'ats ar-rusul. Oleh karena itu Allah mengutus rasul-rasulnya. Karena Allah Maha tahu, kalian, kita, seluruh manusia enggak akan mampu mengenali Allah dengan akalnya sendiri. Enggak akan mampu untuk mencari sendiri kisah mencari Tuhan Syekh Nadim Al-Jisr. Apa isinya? Mencari Tuhan dengan akal. Enggak akan bisa. Tapi kan ketemu ketika kita melihat alam semesta. Oh, alam ini begitu indahnya, begitu rapinya, begitu seimbangnya. Maka pasti Allah yang menciptakannya maha kuasa. Pasti ada penciptanya. Pasti yang penciptanya adalah alim. Pasti yang menciptanya berarti maha hebat. Sebagian kamu dapatkan, sebagian besar kamu tidak ketahui. Apalagi tentang hak-haknya. Apa haknya yang harus kamu tunaikan? Ngelamun. Apa ya? Apa ya? Kalau kamu pikirkan sendiri, oh kita harus cinta kepadanya, kemudian mencintainya seperti sufi, mencintai Allah seperti mencintai perempuan, dengan asyik maksyuk, dengan membayangkan kalau dirinya menyatu dengan Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa manusia gak akan mampu mencari sendiri dengan akalnya, maka Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab-kitab, maka para rasul bihi mu'arrifin, menerangkan tentang Allah. Wa ilaihi da'in, mengajak kepada Allah. Wa liman ajabahum mubasyirin, dan memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau mengikuti dakwahnya. Wa liman khalafahum mundirin, dan para rasul tadi memperingatkan, mengancam orang-orang yang menyelisihinya. Wa ja'ala miftah da'watihim, dan para rasul menjadikan kunci dakwah mereka. Wa zubdah risalatihim, dan intisari dari risalah mereka adalah ma'rifatul ma'bud, mengenali yang diibadahinya, mengenali Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Inti dakwah mereka seluruh para rasul, inti sari apa yang mereka ajarkan adalah bagaimana kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan af'alnya. Idza ala hadhihi al-ma'rifatu tubna matalib ar-risalah, karena dengan itu akan dibangun nanti apa yang diinginkan dengan risalah itu, akan dibangun di atasnya segala syariat-syariat yang lengkap sempurna, sehingga dasarnya adalah ma'rifatullah, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Khulifin a'azakumullah, sejak atau di atas itulah dibangun risalah kulluha min awaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya. Khulifin a'azakumullah, demikian kata beliau. Ini kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan ini hampir mirip dengan apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahafan, karena memang beliau juga mengambil faedah-faedah membaca kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang menunjukkan bahwa penulis atau pensyarah tidak ta'assub madhabi, tidak ta'assub dengan madhabnya, tapi beliau mengambil ilmu dari semua para ulama. Khonibudin a'azakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, humma yatba' dhalika aslan aziman, kemudian diikuti di belakangnya dua prinsip besar. Setelah pengenalan pada Allah, ma'rifatullah, maka kemudian yang berikutnya dua prinsip yang harus dikenal, yang harus diketahui. Ta'rifut tariqal musul ilaih. Pertama, mengenali jalan yang bisa menyampaikan dia kepada Allah SWT. Jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sudah kenal nama-namanya, sifat-sifatnya, fi'il-fi'ilnya, sudah kenal Allah dan sudah tahu hak-haknya. Tapi kalau begitu saya akan mengagungkan, saya akan membesarkan, dan saya akan beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Tayyib, sudah bagus dari sisi itu. Tapi ketika caranya, bagaimana caranya? Tidak bisa berhenti di situ. Harus tanya pula bagaimana cara, jalan yang akan menyampaikan dia ke tujuan tadi, menghambakan diri pada Allah. Berarti jalan apa? Jalan syariah, al-mutadhamminah li amrihi wa nahyihi, yaitu jalan syariat Islam, syariat Allah, yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan, terkandung di dalamnya hukum-hukum, terkandung di dalamnya aturan-aturan yang Allah perintahkan, sehingga kita beribadah pada Allah dengan apa yang Allah ajarkan, beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip berikut yang harus dipelajari. Dan yang kedua, ta'rifus salikin, mengenali pula siapa yang sudah berjalan di jalan ini. Untuk apa kita mengenali orang-orang yang sudah berjalan di jalan ini? Tentunya agar kita melihat bagaimana mereka berjalan, apa yang Allah berikan pada mereka di dunia, dan apa yang Allah berikan di akhirat. Apa yang Allah berikan di dunia berupa pembelaan-pembelaan, kemenangan-kemenangan, kemuliaan-kemuliaan. Dan apa yang Allah berikan nanti yaumul qiyamah, Allah berikan pada mereka jannah dan keridhaannya. Maka ini pun harus kita baca, harus kita kenali. Ta'rifus saliki, mengenali orang-orang yang berjalan di jalan tadi. Malahum ba'dal wusuli ilaih, apa yang mereka akan dapatkan dari Allah SWT. Minan na'imil muqim, di antaranya kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus, yang kekal, abadi, yaumul qiyamah. Khana bin a'azakumullah, berarti yang harus dipelajari pertama kali pengenalan terhadap Allah, kemudian dibangun di atasnya bagaimana kita beribadah pada Allah, yaitu syariat, dan kemudian mengenali pula siapa-siapa yang berjalan di jalannya, dari mulai para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada wa salihin, melihat bagaimana para pengikut anbiya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama yang mulia, dan kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Khana bin a'azakumullah, Diberitakan dalam Quran kisah-kisah orang-orang saleh. Diberitakan dalam Quran kisah-kisah para anbiya dan kisah-kisah kaum mukminin. Bahkan kisah mereka bagaimana nanti yaumul qiyamah. Demikian pula dalam hadis Rasulullah gambarkan apa yang terjadi pada mereka nanti. Ketika wafatnya mereka diwafatkan dengan mudah. Ketika di mahsyar yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika dihisab mereka mendapatkan hisaban yasira. Ketika mereka mengarungi atau melewati sirat, Allah berikan pada mereka nur, cahaya. Sedangkan pada orang-orang kafir dan munafikin tidak mendapatkan cahaya. Terus bagaimana kita tahu perjalanan orang-orang mukmin, orang-orang saleh, dan apa yang Allah berikan pada mereka sampai di jannah. Mereka mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan itu akan menambah semangat kita. Dan kita tidak merasa sendiri dalam berjalan. Tidak merasa sendiri walaupun di kampungmu, di negerimu kamu sendirian. Tetapi kamu ingat bahwa bersama kamu di jalan ini ada fulan wa fulan wa fulan, para alim ulama. Ada mereka para sahabat, ada mereka para anbiya, ada mereka-mereka para mukminin shadiqin. Fa'arafun nas billahi azza wa jal atba'uhum li tariqil musil ilaihi. Maka orang yang paling kenal Allah adalah orang yang paling mengikuti jalan tadi. Orang yang paling kenal Allah adalah orang yang mengikuti jalan syariah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan mereka kepada Allah. Kalau dia kenal Allah tapi tidak mau menjalani jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau menjalani jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka orang ini belum kenal Allah. Paling tidak belum kenal hak-haknya yang harus dia tunaikan. Kalau dia kenal hak-haknya, maka dia pasti akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang telah digariskan oleh utusannya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau rahimahullah, a'rafun nas billahi atba'uhum li hadha at-tariq. Bahwa mereka yang paling kenal Allah pasti orang yang paling mengikuti jalan syariat Islam. Wa'arafuhum bihalis salikin. Pasti pula orang yang paling kenal jalannya orang-orang saleh dan paling kenal siapa orang-orang saleh yang dia ikuti jalannya. Walihada sammallahu ma anzalahu ala rasulihi ruhan. Maka orang yang kenal Allah mesti akan mengikuti jalan kepada Allah dan pasti akan menelusuri jejak-jejak para orang-orang saleh, para anbiya wassalihin. Orang inilah yang akan merasakan kebahagiaan hati. Yang akan merasakan na'im fi qalbihi. Hatinya akan menjadi hidup. Oleh karena itulah dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sebagai ruh. Ruh yang menghidupkan. Qala walihada sammallah. Oleh karena itu Allah menamakan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai ruh. Dan ruh itu menghidupkan. Litawaqqufil hayatal haqiqiyya alaih. Karena kehidupan yang hakiki tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Kehidupan yang hakiki. Qanifirina azakumullah. Jangan dikira kehidupan hakiki itu kehidupan badan. Tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Kalau orang itu hidup badannya tapi hatinya mati, apa faedahnya? Kalau orang itu hidup jasadnya, tapi hatinya dalam keadaan tertutup, atau dia dalam keadaan gila, majnun, apa faedahnya? Apa faedahnya orang itu? La dunya walal akhirah. Orang-orang majnun. Kenapa? Mati hatinya. Tapi dia masih bisa berjalan. Iya. Badannya hidup, tapi hatinya mati. Khamilina azakumullah. Orang-orang kafir, juga badan-badan mereka hidup, berjalan di muka bumi. Tetapi mereka adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Karena mereka itu amwatun ghairu ahya. Karena mereka itu adalah orang-orang mati yang Allah sebutkan fil kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wahai Nabi, engkau tidak bisa mengajak bicara mereka, orang-orang yang dikubur itu, orang-orang yang sudah mati di kuburnya. Qulibna a'azakumullah. Kenapa mereka mati? Karena mereka tidak memiliki ruh berupa ajaran Rasulullah SAW. Tidak memiliki ruh berupa tauhid. Tidak memiliki ruh berupa ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah berikan ruh-ruh tadi dari perintah Allah, dari urusan Allah kepada siapa yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya. Berarti seluruhnya atau tidak seluruhnya? Seluruhnya atau tidak seluruhnya? Khana bin Na'azakumullah, berkait dengan masyiah. Tidak seluruhnya. Berkait dengan masyiah, berkait dengan kehendak Allah. Ala man yasha'u. Allah akan berikan ruh kepada siapa yang dikehendaki. Berarti tidak semua hati mendapatkan ruh dari Allah. Ada yang mendapatkan ruh, ada yang tidak mendapatkan ruh. Yang mendapatkan ruh, dia hidup dengan kehidupan hakiki. Adapun yang tidak mendapatkan ruh, mereka hidupnya hidup semu. Hidup yang tidak hakiki. Karena badannya hidup, hatinya mati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sebutkan bahwa hati mereka terkunci mati. Hati mereka dalam keadaan tertutup. Ini menunjukkan kalau mereka hidup jasad-jasadnya tapi mati hatinya karena tidak mendapatkan ruh. Khana bin na'azakumullah, hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah bisa memahami tauhid, bisa menerima tauhid dan kemudian hatinya menjadi hidup. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Kata Allah, wa kadzalika, demikianlah kami wahyukan ilaika, kepadamu, ruhan min amrina. Berarti yang diwahyukan kepada Rasulullah merupakan ruh. Yang diwahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam berupa ayat-ayat adalah ruh. Ruh yang Allah berikan kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah, berarti Allah menamakan Al-Qur'an sebagai ruh. Dan ruh definisinya adalah sesuatu yang menghidupkan. Maka kalau manusia sudah hidup tetapi dibeli lagi ruh, untuk apa ruh ini kira-kira? Menghidupkan apa yang ada di dalam badannya, apa yang ada dalam dadanya, apa yang ada fi sudurihim, di dada-dada mereka, yaitu hati-hati mereka. Kata Allah, wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu, ruhan min amrina, ruh dari kami. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman, engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Engkau tadinya tidak mengerti apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan iman. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan sebagai cahaya. Ini cahaya ilmu. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, agar kami membimbing hamba-hamba kami dengan cahaya itu. Agar kami membimbing mereka, para hamba-hamba kami, dengan nur. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, latahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh mengajak, ila siratim mustaqim, mengajak kepada jalan yang lurus. Ini engkau betul-betul mengajak kepada cahaya, mengajak kepada ruh. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ilallahi tasirul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Khana bin na'azakumullah, dengan dua ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul adalah ruh yang akan menghidupkan dan cahaya yang menerangi jalan-jalan mereka. Wa la ruha illa fi ma ja'a bihi ar-rasul, maka tidak ada ruh kecuali apa yang dibawa oleh para rasul. Enggak mungkin mendapatkan dari tempat lain, enggak mungkin mendapatkan dari orang lain. Hanya dari Rasul, karena beliaulah yang diutus untuk umat terakhir. Beliaulah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulullah SAW, Rasul khatamun nabiyyin. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khataman wa khataman nabiyyin. Beliau bukan bapak-bapak dari anak-anak kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mendapatkan nur, cahaya, untuk mendapatkan ruh yang menghidupkan hati kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nur illa fil istidha'ah bihi, dan tidak akan mendapatkan cahaya kecuali kalau kita mengambil cahaya itu dari nabi. Wa sammahu syifa, Dan juga kadang Al-Quran dinamakan sebagai syifa, penyembuh. Qala Allah Ta'ala, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan, dia untuk orang-orang yang beriman sebagai hudan wa syifa, sebagai petunjuk bimbingan dan juga sebagai penyembuh. Khairuddin a'azakumullah, di samping penyembuh penyakit-penyakit zahir, juga penyembuh penyakit-penyakit batin. Bahkan yang lebih dituju adalah penyakit batin, karena yang dituju adalah hati. Khairuddin a'azakumullah, mana yang lebih penting, jasad atau hati? Kalau orang itu sakit, terkapar di kasurnya, enggak bisa bangkit, lemah, lunglai, tetapi dalam keadaan hatinya sehat walafiat. Hatinya penuh keyakinan, keimanan kepada Allah. Hatinya penuh tawakal kepada Allah. Maka orang ini dalam keadaan baik. Dalam keadaan bagus. Kenapa? Kalaupun mati, husnul khatimah. Siapa yang tidak berharap husnul khatimah? Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Badannya sehat walafiat, segar bugar, tetapi hatinya dalam keadaan sakit. Hatinya dalam keadaan lemah. Keyakinannya lemah, tawakalnya kurang, selalu dipenuhi keraguan-keraguan, pikiran-pikiran kufur. Na'udzubillah. Orang ini semakin sehat, semakin bahaya. Semakin sehat badannya, semakin bahaya. Kenapa? Karena syubhat yang ada di kepalanya akan membawa badannya kepada yang jelek. Semakin sehat, semakin semangat kejelekannya. Orang yang sesat. Berarti hatinya sakit, hatinya rusak. Tetapi badannya sehat, apa yang terjadi? Maka dia akan semangat untuk membuat kerusakan-kerusakan dan kesesatan-kesesatan. Semakin semangat berjalan di jalan kesesatan. Karena sehat. Mulutnya lantang berbicara. Kakinya sigap kesana kemari. Badannya dia bawa ke seluruh kota, dari kota ke kota untuk mengajarkan kesesatan. Karena hatinya rusak. Maka ayyuhuma aham. Kalau begitu mana yang lebih penting? Hah? Sahatul qalb atau sahatul jasad? Kesehatan badan atau kesehatan hati? Dan Al-Quran menyembuhkan kedua-duanya biiznillahi ta'ala. Al-Quran shifa'un. Karena dalam ayat lain, shifa'un lima fis sudur. Menyembuhkan apa yang di dalam dada. Khamilina a'azakumullah. Wahuwa fahuwa wa in kana hudan wa shifa'un mutlaqan. Walaupun kata beliau, walaupun itu penyembuh secara mutlak, penyakit jasad maupun penyakit hati, lakin lamma kanal muntafi' bidzalika humul mu'minun khassu bidzikri. Tetapi karena yang namanya orang yang akan mendapatkan manfaat dengan Quran hanya orang beriman, maka Allah khususkan bidzikri. Allah khususkan yang disebut mukminin. Lilladzina amanu hudan wa syifa. Untuk orang beriman sebagai penyembuh dan pembimbing. Apa untuk orang beriman saja? Khodabirin a'azakumullah. Bukan begitu maknanya. Ini menyembuhkan siapa yang mau. Tetapi orang yang mau disembuhkan dengan Quran siapa? Mukminin. Siapa yang mau diobati dengan Quran? Orang-orang yang yakin, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan lilladzina amanu hudan wa syifa. Syifa bagi orang yang beriman. Karena orang-orang kafir tidak mau. Kalau mau bisa disembuhkan juga. Tetapi karena keumuman mereka tidak mau, yang mau hanya orang beriman, khassu bidzikri. Maka Allah khususkan yang disebut hanya orang beriman. Qul inna a'udzubikumullah, ada berapa julukannya berarti bagi Quran dan bagi apa yang dibawa oleh Rasul? Dijuluki ruh, dijuluki nur, dan dijuluki pula syifa, penyembuh, cahaya dan juga ruh. Qul inna a'udzubikumullah. Wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq fala hudan illa fi ma jaa bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah utus rasulnya dengan membawa bimbingan petunjuk. Wa khairul haji haji rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membawa dinil haq, maka tidak ada petunjuk bimbingan lain kecuali bimbingan Rasulullah. Enggak ada jalan yang hak kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala raiba annahu yajib ala kulli ahadin an yu'min bima jaa bihi ar-rasul. Maka tidak ada keraguan bahwa setiap orang wajib beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mujmalan. secara global. Wajib mengimaninya secara global. Dan tidak ragu pula bahwa wajib mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah secara rinci dengan fardu kifayah. Artinya setiap orang wajib mengimani secara global. Dan harus diantara kalian ada yang mengetahuinya secara rinci dari Rasulullah SAW. Yani ada yang fardu ain, ada yang fardu alal kifayah. Fardu alal kifayah, yani perkara-perkara yang kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh kalian dosa. Tetapi kalau ada diantara kalian yang mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah, seperti salat jenazah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wal takun minkum ummatun, hendaklah ada sebagian dari antara kalian. Demikian pula disebutkan kadang-kadang dengan kalimat taifah, hendaklah ada taifatun, satu kelompok yang mempelajari ilmu agama, kemudian liyundiru qaumahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaumnya kalau dia kembali. Selalu dikatakan di antara kalian, hendaklah ada di antara kalian, hendaklah ada di antara kalian. Karena memang secara rinci satu persatu harus dipahami oleh salah seorang atau salah sekelompok kalian. Mesti ada. Tetapi secara globalnya, semua kalian harus mengimani rukun iman, rukun Islam. Mengimani apa yang Allah katakan, mengimani apa yang Rasulullah SAW katakan. فَإِنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي التَّبْلِيغِ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ. Karena dengan adanya ummah yang mempelajari agama ini, maka merekalah nanti yang akan menyampaikannya pada generasi berikutnya. Kalau tidak ada yang mempelajarinya, akan terputus sanadnya, akan terputus rantainya, dan kemudian umat mendatang tidak mengerti apa-apa, tidak mengetahui, karena di antara kalian tidak ada yang mempelajari sama sekali. Sehingga hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mempelajari secara rinci apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan pemahaman yang benar, untuk menyampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada generasi-generasi berikutnya. Wadakhilun fi tadabburil Qur'an wa aqlihi wa fahmih. Dan itu pun termasuk dalam tadabburul Qur'an yang Allah perintahkan. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabur Al-Quran, kata Allah? Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Atau hati mereka memiliki tutupan? Ini menunjukkan wajibnya mempelajari Al-Quran. Qulibna a'azakumullah wa ilmil kitab wal hikmah. Dan itu pun termasuk mempelajari kitab wal hikmah. Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah utus dari kalangan kalian sendiri, dari jenis manusia seperti kalian, diutus oleh Allah kepada kalian untuk mengajarkan kalian al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Padahal dulunya kalian dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan sesat, enggak ngerti jalan, kemudian diutus Rasulullah untuk mengajarkan pada kalian ilmu al-kitab wal hikmah. Maka wajib secara aini kalian mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kitab al-hikmah secara global. Dan wajib secara kifai untuk mempelajarinya secara rinci. Wa hifdzud dzikr wa du'a ilal khair. Dan termasuk juga di dalamnya menjaga dzikrain. Ketika Allah menyatakan dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sungguh kami yang menurunkan dzikraini dan kami yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga ayat-ayatnya, menjaga Al-Qur'an juga dengan menjaga sunnahnya. Menjaga Al-Qur'an dan menjaga makna-maknanya dalam sunnah dengan asbab, di antara sebabnya adalah Allah bangkitkan orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, para mujaddid, orang-orang yang mempelajari kembali, yang menghidupkan kembali Quran wa sunnah, mempelajarinya, mengajarkannya, mempelajarinya, mengajarkannya. Maka orang itu andil besar, andil besar dalam menjaga agama, dalam menjaga dzikraini. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga termasuk orang tadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wad du'a ila sabili rabb, dan juga berarti mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan, sesuai dengan perintah Allah SWT. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wa nahwa dhalika mimma awjabahu Allahu 'alal mu'minin. Dan lain-lainnya dari apa yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin. Khodimin a'azakumullah, maka saya katakan pada kalian khususnya para thullabul ilm, maka kalian yang langsung termaksud untuk mempelajari agama ini secara rinci. Kenapa? Apakah kita mengharapkan mereka, orang-orang awam yang mempelajari secara rinci? Sungguh kalau kita lihat siapa yang mempelajari, ya kalian ini, para thullabul ilm. Maka ikhwanina a'azakumullah, justru mereka mengandalkan kalian wahai thullabul ilm untuk mempelajari secara rinci agama ini, dan mereka akan menyatakan kan wajibnya wajib kifayah, sudah ada itu para santri pondok pesantren, cukup. Bayangkan, apakah kalian akan mengatakan hal yang sama? Kalau gitu, ya saya enggak mau belajar lagi, kan fardhu kifayah. Kalau semua mengatakan begitu, akhirnya siapa sisanya yang akan mempelajari ilmu ini? Khonibina a'azakumullah, maka antumul ma'niyun. Kalianlah yang termaksud, antumul maksudun. Kalian yang langsung terkena apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwa hendaklah ada di antara kalian kelompok yang mempelajari secara rinci qala Allah wa qala Rasul, khususnya mempelajari akidah. Wa amma ma yajib ala a'yanihim fa hadha yatanawwa. Adapun yang wajib secara aini itu berbeda-beda tergantung keadaan mereka, kemampuan mereka. Enam. Apa yang wajib bagi mereka dan seberapa kadar kemampuan mereka nanti akan dibahas insyaallah pada kajian yang akan datang bi'idznillah taala. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.